Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, alhamdulillah biiznillahi tabaraka wa ta'ala kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah ta'ala ana akan membacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah sama-sama membaca kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Bagaimana kisah antara beliau berdua yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, demikian juga dipenuhi dengan kisah-kisah yang sangat mengharukan. Nah, yang tentunya banyak memberikan manfaat, faedah kepada kita semuanya, menginspirasi hidup kita semuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, setelah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan kisah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihima assalatu wassalam, kemudian beliau membawakan kepada kita kisah tentang kelahiran Nabi Ishaq alaihi assalatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, zikru maulidi Ishaq alaihi salatu wassalam, kisah tentang kelahiran Nabi Ishaq alaihi assalatu wassalam. Kemudian beliau mencuplik sebuah ayat, qala Allah ta'ala, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami beri kabar gembira kepada beliau, Nabi Ibrahim, yaitu seorang putra lain selain Nabi Ismail yang bernama Ishaq. Nabiyan minas salihin, di mana Ishaq nantinya akan kami angkat menjadi nabi, demikian juga termasuk orang-orang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan akan kami beri berkahi, dan akan kami berkahi Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Ishaq, wa min zurriyatihima, demikian juga akan kami berkahi keturunan beliau berdua, Nabi Ishaq maupun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga dari ayat ini masuk pula keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa barakna alaihi, dan kami berkahi Nabi Ibrahim beserta keturunannya. Berarti termasuk pula Nabi Ismail, demikian juga keturunan Nabi Ismail alaihi assalatu wassalam, masuk pula dalam kabar gembira ini adalah akan datangnya atau akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وساره. Kabar gembira ini dibawa oleh para malaikat untuk Nabi Ibrahim dan Sarah. Jadi nanti Nabi Ishaq akan terlahir dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah, istri pertama beliau. Sedangkan Nabi Ismail lahir dari istri beliau Hajar. Qala rahimahullah, lamma marru alaihim mujtazin zahibin ila madaini qawmi Lut liyudammiru alaihim. Para malaikat membawa kabar gembira ini, lamma marru alaihim, saat para malaikat lewat, sengaja singgah ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa tujuan utama para malaikat tersebut? Mujtazin zahibin, pergi menuju kepada madaini qaum Lut, kota tempat tinggal kaum Lut. Liyudammiru alaihim, untuk membinasakan mereka, kaum Lut. Kenapa kok dibinasakan? Likufrihim wa fujurihim. Karena sikap kafirnya mereka yang terlalu keterlaluan, yang sangat keterlaluan, demikian juga sifat pembangkangan mereka yang terlalu berlebihan, sangat sombong, sangat durhaka, sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga begitu ingkar kepada Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Kama sayati bayanuhu fi mawdi'ihi insyaallah taala. Insyaallah kisah tentang Nabi Lut beserta kaumnya akan datang pada waktunya biiznillahi tabaraka wa taala. Kemudian beliau menukilkan beberapa ayat yang menceritakan kisah tentang kelahiran Nabi Ishaq alaihi assalatu wassalam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanir. Dan sungguh telah datang rasul-rasul kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Ibrahim dengan membawa al-bushra, kabar gembira. Qalu salaman, saat bertemu, saat bersinggah, saat berkunjung, para malaikat mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala salam, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menjawab salam mereka, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanir. Maka tatkala mereka datang, langsung Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menyuguhkan kepada mereka daging sapi yang sangat lezat. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la tahaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam melihat bahwa tangan-tangan mereka tidak mau menjamah hidangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, Nabi Ibrahim merasa heran. Wa aujasa minhum khifah. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam terjangkiti rasa takut kepada tamu-tamunya ini. Qalu la takhaf. Maka tatkala para malaikat membaca wajah ekspresi Nabi Ibrahim yang cemas, takut, was-was, maka para malaikat, para tamu tadi berkata kepada Nabi Ibrahim, la takhaf, jangan sekali-kali kamu takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Karena kami ini sesungguhnya adalah para malaikat yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kaum Lut. Wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basyarnaha bi Ishaq. Fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Maka kemudian istri beliau Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang ketika itu sedang berdiri menyiapkan, membantu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menghidangkan makanannya, saat mendengar kabar mereka ini adalah para malaikat yang akan membinasakan kaum Lut, Sarah istri beliau senang, tersenyum, fawahika, tersenyum. Kenapa? Karena dahulu Nabi Lut alaihi salatu wasalam adalah seperjuangan Nabi Ibrahim, demikian juga seperjuangan dengan Sarah, saat hanya ada 3 orang saja ketika itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebabkan tugas maha suci dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut akhirnya ditugaskan untuk mendakwahi kaum Sodom, untuk mendakwahi kaum di kota Sodom. Nah, selama itu Sarah senantiasa bersedih. Kenapa? karena mendengar teman seperjuangannya senantiasa didurhakai, senantiasa apa namanya, dilecehkan, dicela, diejek. Dan ini kan juga Saros bersedih hati. Kenapa? Karena tidak tega dengan keadaan kondisi Nabi Lut alaihi assalatu wassalam, mencemaskan keadaan kondisi Nabi Lut alaihi salatu wassalam yang benar-benar di bawah intimidasi kaumnya, di bawah tekanan dan ancaman dari kaumnya. Maka tatkala Saroh alaiha assalatu wassalam mendengar kabar gembira dari para malaikat bahwa mereka adalah utusan Allah untuk membinasakan kaum Lut, Saroh wahikat, tersenyum, senang akan kabar gembira tersebut. Demikian juga apa namanya, tersenyum karena Saroh apa namanya merasa lega bahwa seperteman seperjuangan beliau akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahu qala Allah tabaraka wa taala fabasyyarnaha bi Ishaq. Sarah alaiha salatu wasalam baru saja mendapatkan kabar gembira, kemudian para malaikat memberikan kabar gembira yang kedua. Semakin senang Sarah. Fabasyyarnaha bi Ishaq, maka kemudian kami berikan kabar gembira kepada Sarah, demikian juga Nabi Ibrahim, akan kelahiran Nabi Ishaq. Wah, semakin senang dong Sarah alaiha salatu wassalam. Wa min wara'i Ishaq wa Ya'qub. Kabar gembiranya tidak cukup sampai di situ. Bahkan nanti Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam akan memiliki seorang putra yang bernama Ya'qub, seorang nabi pula. Wah, Sarah awal kali mendapatkan kabar gembira tadi yang semula tersenyum, sekarang tercengang. Nah, kalau yang tadi kabar gembiranya karena apa namanya, Sarah alaiha salatu wassalam merasa gembira karena teman seperjuangannya Nabi Lut alaiha salatu wassalam akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira yang kedua membuat Sarah setengah tidak percaya, tercengang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ya waylata alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li shaykha inna hadza la shay'un ajib. Sarah berkata, ya waylata, sungguh celaka aku. Maksudnya enggak percaya, saking enggak percayanya. Tenanan pura ya. Alidu wa ana ajuz. Apakah aku dapat melahirkan, mengandung, padahal aku ini adalah seorang yang sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha. Dan suamiku ini suami yang sudah sangat tua renta. Inna hadza la syai'un ajib. Sungguh ajaib banget kalau misalkan benar-benar terjadi. Maka para malaikat menenangkan, berusaha meyakinkan Sarah alaiha salatu wassalam. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat meyakinkan, ata'jabina min amrillah, duhai Sarah, apakah kamu merasa heran, enggak percaya dengan berita Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Bahkan kabar gembira tersebut adalah bentuk rahmat dari Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, yang dipersembahkan untuk kalian wahai para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dimaksud Rasulullah di sini adalah Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Innahu hamidum majid. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji. Demikian juga zat yang maha mulia, maha agung, maha suci. Wa qala ta'ala, demikian juga dalam ayat yang lainnya, dalam penggalan ayat-ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan kisah Nabi Ibrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa nabbi'hum an dhayfi Ibrahim idh dakhalu 'alayhi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin 'alim. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Kisahkanlah wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Iz dakhalu alaihi faqalu salama. Tatkala mereka para tamu tersebut masuk singgah ke kediaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan mengucapkan salam, assalamu alaikum. Qala inna minkum wajilun. Kemudian salam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dijamu. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat para tamu-tamu tadi tidak menyentuh sama sekali makanan yang dihidangkan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, inna minkum wajilun. Duhai para tamuku, aku takut dengan kalian. Qalu la taujal. Maka para tamu tadi berusaha menenangkan Nabi Ibrahim. Qalu la taujal. Kamu jangan takut, enggak usah cemas. Inna nubashshiruka bighulamin alim. Karena kedatangan kami kemari ingin memberikan kabar gembira kepadamu akan kelahiran seorang anak yang sangat cerdas, sangat berilmu. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendengar kabar gembira tersebut, tidak hanya Sarah yang tercengang, tidak percaya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pun saking tercengangnya beliau, maksudnya saking gembiranya dengan kabar gembira tersebut, beliau di awal kali sempat tidak percaya. Qala abasyartumuni ala ammasaniyal kibar. Apakah engkau memberikan kabar gembira kepadaku, padahal aku ini telah tua renta. Falima tubasyirun. Yang benar kabar gembiranya. Falima tubasyirun, dengan apa engkau memberikan kabar gembira kepadaku? Apa buktinya? Qalu basyarnaka bil haq. Kata para malaikat, basyarnaka bil haq. Kami datang kepadamu membawa kabar gembira bil haq, dengan sesuatu yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takum minal qanitin. Maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang berputus asa wahai Ibrahim. Jadi karena saking gembiranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliau sampai lupa diingatkan oleh para malaikat. Oleh karenanya Nabi Ibrahim, kamu jangan menjadi orang-orang yang berputus asa. Berputus asa tidak mendapatkan seorang anak. Teruslah berharap, teruslah berdoa. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tersadar. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, benar apa katamu? Benar apa kata kalian? Sungguh siapa yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, tidaklah mereka kecuali orang-orang yang tersesat, tidak mengerti akan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, belum benar-benar mengecap manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak percaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan kisah tentang kelahiran Nabi Ishaq atau kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishaq alaihi assalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun فَرَاهَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-Mukramin. Wahai Muhammad, kisahkan kepada mereka kisah-kisah yang akan membangkitkan semangat hidup mereka, yang akan melejitkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkitkan semangat beribadah para sahabat dan umatmu seluruhnya. Kisahkan kepada mereka, hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-Mukramin, bukankah telah datang kepadamu sebuah kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mulia? Idh dakhalu alaihi faqalu salama, saat mereka singgah di kediaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan mengucapkan salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab salam mereka. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka, "Qaumun munkarun, duhai para tamuku, siapa kalian? Kalian nampaknya bukan penduduk asli sini. Kalian sebelumnya tidak pernah aku kenal. Kalian asing bagi saya. Kira-kira siapa ya kalian?" Kemudian para malaikat, sebagaimana dikisahkan dalam ayat-ayat sebelumnya, mengatakan kepada Nabi Ibrahim bahwa kami ini sejatinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menghancurkan kaum Lut, dan kami singgah kepadamu ingin memberikan dan kami ingin singgah di kediamanmu, kata para malaikat pada kata para tamu tadi. Nah, tahu maksud tujuan tamu tersebut, faraha ila ahlihi faja'a bi'idnin samin. Kemudian Nabi Ibrahim bergegas mendatangi istri beliau, memberitahu kabar gembira. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan istrinya menghidangkan hidangan yang gemuk, maksudnya menyembelihkan seekor sapi yang sangat gemuk, lezat dan paling istimewa. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendekatkan hidangan tersebut kepada para malaikat, kepada para tamu. Qala ala ta'kulun, mengapa kalian tidak makan? Fa'audasa minhum khifah. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, tatkala para tamu tadi tidak makan, Nabi Ibrahim merasa cemas, takut, siapa ini tamu-tamu tadi? Jadi di awal tadi saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertanya, kalian orang-orang asing. Jadi seharusnya tadi saya katakan bahwa para malaikat memberi kabar, langsung memberitahu. Ternyata saat itu belum diberitahu oleh para malaikat. Makanya cuma dijelaskan, kami ini orang asing, ingin singgah sebentar di rumahmu. Kemudian dihidangkan oleh Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim melihat, kok mereka gak makan nih? Sudah dihidangkan, didekatkan lagi. Kok gak makan? Ada apa nih? Nabi Ibrahim merasa cemas. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin 'alim. Maka tatkala itu para malaikat setelah saat membaca ekspresi cemas pada yang nampak pada wajah Nabi Ibrahim, para tamu tadi mengatakan, la takhaf, wahai Ibrahim jangan takut, jangan khawatir. Kemudian para malaikat tadi memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran seorang anak yang sangat cerdas. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakat. Maka tiba-tiba saja istrinya teriak saking gembiranya. Huh, ya benar aja. Mungkin kurang lebih maknanya seperti itu. Fasakat wajahaha. Bahkan saking gak percayanya, istri beliau Sarah sampai menampar wajahnya, maksudnya menepuk wajahnya. Tapi gak keras-keras banget. Cuma menepuk wajahnya. Ini mimpi gak nih? Mungkin kurang lebih seperti itulah. Ditepuk wajahnya. Wa qala ta'juzun aqim. Yang benar aja. Padahal saya dan suami saya sudah tua renta. Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Maka para malaikat yang mendengar apa namanya, ekspresi kegembiraan istri Nabi Ibrahim, dan sampai bahkan menepuk-nepuk pipinya. Maka para malaikat mengatakan kadzaliki, demikianlah berita kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Demikianlah keputusan, firman, pesan dari Rabbmu. Innahu huwal hakimul alim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana, tahu segalanya. Apa nama Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa Sarah alaiha assalatu wassalam lahir di waktu tua, itu sudah ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok lahirnya enggak dulu pas masih muda? Itu ada hikmahnya, ada hikmah dan apa namanya, pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa taala, ada faedahnya, ada maslahatnya dari Allah Subhanahu wa taala al-alim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala saking sempurnanya, segala sesuatunya Allah, wujudnya Allah sempurna, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala sempurna, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Saking sempurnanya semua yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar maha tahu, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala maha tahu plus maha bijaksana saat menempatkan segala urusan. Urusan A cocoknya diakhirkan. Urusan B cocoknya yang paling tepat diawalkan. Untuk urusan A paling tepat terjadi saat demikian dan demikian. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui seluruhnya dan maha bijaksana untuk meletakkan segala urusan, segala sesuatu. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala setelah menukilkan beberapa ayat yang mengisahkan tentang kabar gembira kelahiran Nabi Ishaq alaihi assalatu wassalam, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kemudian apa namanya menyebutkan kepada kita rincian kisahnya. Qala rahimahullahu taala yadhkuru taala annal malaikata qalu wa kanu salaha Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita kisah tentang tentang para malaikat. Qalu, kata para ahli sejarah, kanu salaha, mereka berjumlah tiga orang malaikat. Jibril, Mikail, wa Israfil. Nah, tentunya penyebutan nama ini, demikian juga penentuan malaikat siapa aja yang datang ketiga itu. Nah, itu tidak wallahu taala alam bisawab, sejauh ilmu yang saya dapatkan tidak disebutkan di dalam sebuah hadis pun. Demikian juga tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, sehingga penyebutan nama ini Allahu alam dari mana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mendapatkannya. Nah, yang wajib bagi kita untuk kita imani ya yang jelas para malaikat. Siapa para malaikatnya? Allahu taala alam bisawab. Lamma waradu 'alal khalil hasibahum awwalan adyafan. Tatkala para malaikat waradu 'alal khalil, singgah ke kediaman Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hasibahum awwalan adyafan. Pertama kali awalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengira mereka semua adalah para tamu. Karena saat itu para malaikat yang datang itu dalam wujud, dalam bentuk manusia. Manusia yang gagah-gagah, rupawan-rupawan, ganteng-ganteng. Demikian juga badannya, badan lelaki yang benar-benar lelaki, maco. Jadi benar-benar lelaki yang sangat gagah, berani gagah. Perawakannya demikian juga sangat ganteng, rupawan wajahnya. Fa'amalahum mu'amalata buyuf. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun akhirnya menjamu mereka sebagaimana selayaknya para tamu. Syawalahum ijlan saminan min khiyari baqari. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saking memuliakan para tamu tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menyembelihkan, memilihkan sapi yang terbaik yang beliau punya. Kemudian dimasak, dihidangkan kepada para tamu. Sapi yang gemuk, yang paling bagus. Dagingnya yang paling lezat. Dimasaknya pun masakan yang paling istimewa. Masakan yang paling enak ketiga itu. Falamma qarrabahum ilaihim wa aradu alaihim lam yara lahum himmatan ilal akli bil kulliyah. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam setelah sudah siap hidangannya, didekatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada para tamu tersebut dan dipersilahkan, monggo makan, dipun ngerasakan, silahkan dicoba, silahkan dimakan, hidangan dari kami. Akan tetapi lam yarolahum himmatan ilal akli bil kulliyah. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sama sekali tidak ada rasa ingin mereka untuk mencicipi makanan tersebut. Sekedar mencicip saja mereka tidak. Wadzalika, yang demikian itu kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, li'annal malaikata laisa fihim quwwatul hajah ila ta'am. Karena para malaikat itu enggak punya keinginan untuk makan. Jadi para malaikat itu mereka enggak butuh makan dan enggak punya selera makan. Jadi dihidangkan makanan buat mereka tuh aneh. Dan mereka enggak bisa makan itu enggak bisa mereka. Dan mereka untuk mencukupi kebutuhan atau kekuatan jasmani mereka enggak butuh makan. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang saat itu belum sadar bahwa yang ada di hadapan mereka ini para malaikat, dan tentunya karena fitrahnya Nabi Ibrahim ketika itu, masa enggak mau makan? Jangan-jangan ada apa-apa nih. Fana kira minhum amrohum. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam nakira minhum amrohum, rasa was-was, cemas, curiga dengan para tamu ini siapa ini? Dikasih jangan teristimewa enggak mau makan. Ya, padahal kalau misalkan biasanya manusia biasa seperti kita semua ini, kalau udah dihidangkan makanan yang paling enak, lezat, wah, ya seenggaknya nyicipin lah. Padahal biasanya ya langsung habis makanannya. Tapi seenggaknya nyicipin. Dan ini enggak, sama sekali enggak nyicip. Wah, Nabi Ibrahim langsung heran. Cemas, ini siapa ini tamunya? Wa aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim nampak dari wajah beliau was-was. Qalu la takhaf. Maka tatkala nampak dari wajah Nabi Ibrahim rasa takut, cemas, was-was, maka para malaikat berkata, la takhaf. Para tamu tadi mengatakan, la takhaf, jangan takut, jangan cemas. Inna ursilna ila qaumi Lut. Barulah saat itu para tamu memberitahu kepada Nabi Ibrahim hakikat sebenarnya diri mereka. Sesungguhnya kami ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Lut, linudammira alaihim, untuk membinasakan mereka. Fastabsharat inda dzalika sarah ghadaban lillahi alaihim. Tatkala mendengarkan kabar gembira dari para malaikat tadi, para tamu tadi, bahwa mereka adalah utusan Allah untuk menghancurkan kaum Lut, maka Sarah ketika itu tiba-tiba langsung merasa gembira. Ghadaban lillahi alaihim. Karena Sarah itu marah murka kepada kaum Samud. Tentunya marahnya Sarah itu bukan dikarenakan tendensi pribadi, bukan. Akan tapi marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kaum Lut sangat melecehkan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri seorang mukmin saat dia melihat ayat-ayat Allah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dihinakan, marah dia. Walaupun tentunya dia mengungkapkan kemarahannya tetap harus dalam batasan-batasan syar'i. Marah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, terus jangan demo misalkan, boikot produk Amerika, boikot produk Denmark. Wah, bukan seperti itu caranya. Tetap kita marah karena Allah, karena kan kita marahnya karena Allah. karena kita marahnya karena Allah, maka saat kita ingin mengungkapkan amarah kita, itu pun dalam batasan-batasan syar'i. Jadi demo menentang hal itu nggak boleh, nggak dibenarkan dalam Islam. Apalagi kalau misalnya sampai berbuat aksi teror, ini juga nggak boleh. Kita marah kepada mereka yang pertama dengan hati. Hati kita sudah merasa nggak sok, nggak tenang. Kemudian yang kedua, apa namanya, jika orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala masih diharapkan hidayah, kita doakan hidayah untuk mereka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila misalkan orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah mati dan belum taubat, ya kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, ya Allah, semoga dia mendapatkan balasan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Sesuai yang Engkau kehendaki ya Allah. Nah, kalau misalkan dia ini seorang yang memiliki pengaruh dalam dunia internasional misalkan. Nah, kemarahan dia ungkapkan caranya yaitu dengan menghubungi pihak-pihak terkait untuk menasehati orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Misalkan dia seorang pemimpin negara misalkan. Nah, dia sebagai seorang pemimpin negara, dia bisa menghubungi pemimpin negara yang rakyatnya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu caranya. Nah, dia tetap marah, namun marahnya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan anarkis. Justru itu malah semakin menyudutkan umat Islam. Nah, sarah alaihi as-salatu wassalam, beliau marah kepada kaum Lut karena Nabi Allah Subhanahu wa taala dihina-hina. Ayatnya dilecehkan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Demikian juga Nabi Lut hidup dalam penuh ancaman, intimidasi, tekanan dari kaumnya. Sarah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Terus selama itu pula Sarah alaihi assalam tidak lantas demo. Wah, demo. Enggak. Sarah ketika itu tetap bersabar, mendoakan kebaikan untuk Nabi Lut. Nah, akhirnya saat doa Sarah terkabul dan mendapatkan kabar gembira, Sarah alaihi assalam tersenyum, sabahikat, tersenyum. Wa kanat qa'imatan ala ru'usil adhyaf. Dan saat itu Sarah alaihi assalam sedang berdiri hendak menghidangkan makanan kepada para tamu ketika itu. Tentunya hal ini diperbolehkan atau dilakukan oleh Sarah, kata para ulama, karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, Sarah keluar menemui para tamu tersebut karena yang pertama aman dari fitnah. Yang kedua, di bawah pengawasan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Yang ketiga, kata para ulama menyebutkan, barangkali saat itu belum ada perintah syariat berhijab dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Nah, namun apapun itu, yang jelas tatkala itu aman dari fitnah. Kenapa? Karena mereka semua ini adalah kumpulan makhluk-makhluk yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari kalangan para malaikat yang enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, yang satu seorang Nabi Al-Khalil, bahkan yang satunya lagi adalah istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang keimanannya tidak usah dipertanyakan lagi. Wala rahimahullah kama jarat bihi adatun nas minal arabi wa ghairihim. Yang mana hal itu waktu itu ketika itu adalah kebiasaan manusia ketika itu. Falamma dhahikat istibsharan bidzalik. Maka tatkala Sarah tersenyum, tertawa, bergembira akan kabar gembira tersebut, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira yang kedua. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Kemudian kami berikan kabar gembira, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kelahiran Nabi Ishaq dan sesudah Nabi Ishaq, atau terlahir dari Nabi Ishaq seorang putra yang bernama Ya'qub alaihimu assalatu wassalam. Maksudnya kata Ibnu Katsir, basyarata al-malaikatu bidzalik, yang menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin ay fi sarhah. Maka tiba-tiba saja istri Nabi Ibrahim Sarah alaihi salatu wasalam terperanjat saking gembiranya. Fasakat wajhaha kama yaf'alu nisa inda ta'ajjub. Demikian juga selain terkejut takjub sedikit berteriak. Sarah alaihi salatu wasalam demikian juga menepuk-nepuk pipinya sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita apabila sedang takjub, gembira banget, sangat gembira. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syekha. Awalnya Sarah alaihi salatu wasalam sempat tidak percaya. Soalnya saking gembiranya, ya insyaallah bisa kita bayangkan kan ya. Saking gembiranya Sarah alaihi salatu wasalam tidak percaya. Qalat ya wailata, sungguh celaka aku. A'alidu wa ana ajuz, apakah aku dapat melahirkan, dapat mengandung, dapat melahirkan padahal aku sudah tua renta? Wa hadza ba'li syekha, dan padahal suamiku ini juga sudah tua juga. Ai kata Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan, kaifa yalidu mithli wa ana kabiratun wa aqimun aidan. Bagaimana mungkin aku, orang sepertiku ini bisa melahirkan padahal aku adalah orang yang sudah tua renta dan aqim, aqim itu mandul. Wa hadza ba'li ay zawji syekha. Dan apakah mungkin aku bisa melahirkan padahal suamiku juga sudah tua renta? Kata Ibnu Katsir ta'ajjabat, beliau merasa heran. Min wujudi waladin wal halatu hadhihi, dapat melahirkan seorang anak padahal kondisinya seperti yang telah disebutkan tadi. Walihadza qalat, oleh karenanya saking enggak percayanya Sarah berkata, inna hadza la syai'un ajib. Sungguh kalau misalkan benar-benar terjadi, ajaib banget pokoknya. Qalu ata'jabina min amrillah, maka para tamu tadi mengingatkan, menyadarkan. Qalu ata'jabina min amrillah, apakah engkau merasa heran dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala? Rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal bait. Bahkan hal ini adalah sebagai bentuk atau bukti akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkah Allah Subhanahu wa taala atas kalian wahai keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Innahu Hamidum Majid, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji dan maha mulia. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, sahabat Rasyid dimanapun Anda berada, yang heran tidak hanya Sarah, demikian juga dikisahkan sebagaimana dalam ayat, yang heran juga Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Kemudian terjadilah perbincangan sebagaimana yang telah kita baca tadi dalam beberapa penggalan ayat. Kemudian beliau sebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beberapa riwayat dari, beliau menukilkan dari Ahlul Kitab. Jadi kisah ini kisah Israiliyat sehingga tidak perlu kita sebutkan. Demikian juga berkaitan dengan kisah tersebut, kita tidak membenarkannya, tidak pula mendustakannya. Kita biarkan apa adanya. Namun apabila ada pembenarannya dari Al-Quran, kita percayai. Apabila tidak ada, atau apabila Al-Quran mendustakannya, ya kita dustakan. Namun apabila Al-Quran dan As-Sunnah tidak menerangkannya, ya kita biarkan apa adanya. Mungkin cukup sekian. Kisah tentang berita gembira tentang kelahiran Nabi Ishaq alaihi assalatu wassalam. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.